Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali malam hari ini Allah memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, yang itu merupakan ibadah yang memiliki potensi pahala besar dari Allah Ta'ala. Tetapi agar kita mendapatkan lebih banyak pahala lagi, Bapak Ibu, mari kita niatkan pula di samping kita di sini bersama-sama untuk thalabul ilmi, kita juga niatkan untuk iktikaf sampai isya nanti. Yang ketiga, kita niatkan untuk menghabiskan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat, kita niatkan silaturahim karena kalau enggak di sini kan panjenengan enggak saling ketemu ya. Kemudian kita niatkan juga nomor kira-kira. Niat apa lagi? Kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kan soleh betul? Insya Allah soleh. Okay. Jadi kita niatkan poin-poin tadi Bapak Ibu selain thalabul ilmi agar kita itu mendapatkan pahala semuanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu pasti ada niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa, tetapi seseorang itu mendapatkan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan rubba amalin shaghirin, bisa jadi amal itu kecil tu'azzimuhun niyyah, tapi dibuat besar karena niat. Warubba amalin azimin, dan bisa jadi amal itu besar tusaghiruhun niyyah, tapi dibuat kecil oleh niat. Nggih. Dan yang terakhir, ketika kalau memang menurut Allah Ta'ala yang kita lakukan ini adalah amal soleh Bapak Ibu, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan malam ini. Mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita membahas tentang babun al-khawfu minasyirki, bab takut dari syirik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, inti dari bab ini nih, inti dari bab kita ini adalah kita itu harus takut kepada syirik. Jangan kemudian gampangan, jangan mengatakan wah tidak mungkin lah aku syirik, tidak mungkin aku melakukan perkara begini, wah aku loh jamaah Masjid Ar-Rahman misalnya. Jangan. Jadi dalil-dalil yang akan kita pelajari ini memerintahkan kepada kita sebagai seorang mukmin harus takut kepada syirik. Kenapa? Karena dalil pertamanya surat An-Nisa 116 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfir tidak mengampuni Bapak Ibu ayyushraka bihi jika disyiriki. Jadi kalau hamba itu musyrik, jadi kalau hamba itu musyrik Bapak Ibu, meskipun banyak amalnya tapi musyrik, kemudian meninggal dunia tanpa bertaubat dari kesyirikannya itu, maka selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itulah makna innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni jika disyiriki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Jadi kalau ada dosa-dosa besar Bapak Ibu, jadi dosa besar itu kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Bedanya kalau antara dosa besar dan dosa kecil apa? Kalau dosa besar awalannya B, kalau dosa kecil awalannya K. Nggih, iya kan? Jadi Bapak Ibu, untuk dosa kecil ini terhapus secara otomatis ketika kita melakukan amal soleh. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu nggih. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, jumatan yang satu sampai jumatan berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan ramadhan yang satu sampai ramadhan berikutnya. Kata beliau, mukaffiratun lima bainahunna, adalah menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, antara jumatan yang satu dengan jumatan yang lain, antara ramadhan yang satu dengan ramadhan yang lain. Jadi penghapus dosa-dosa Pak. Syaratnya idza tunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar di jauhi. Tapi kalau dosa besar tidak dihindari Bapak Ibu, tidak ditaubati, ya, itu dosa-dosa kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian diperintahkan untuk menghindarinya, kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini maksudnya kesalahan-kesalahan di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau seseorang itu menghindari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Nah, itu kalau seseorang menghindari dosa-dosa besar Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih dosa besar itu? Dosa besar itu perasaan sudah pernah saya sampaikan nggih? Belum, Pak Khairul? Belum nggih, Ibu-ibu, atau sudah? Sudah paling. Nggih. Jadi, dosa-dosa besar itu Bapak Ibu memiliki ciri-ciri yang pertama, nggih. dikatakan sebagai dosa besar ketika ada ancaman azab di akhirat. Kan banyak dalam Al-Qur'an, walahum adzabun adzim, ya, bagi mereka azab yang pedih, itu berarti dosa besar. Yang kedua, itu ada hukuman had di dunia. Apa hukuman had itu? Kayak zina, maka dirajam kalau yang sudah menikah. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Itu hukuman had. Mencuri melebihi 1/4 dinar, maka dipotong kepalanya. Dalam kepala atau tangan? Dipotong tangannya. Membunuh, maka dikisos, dibunuh juga. Kan gitu ya. Jadi ini dosa besar karena ada hukuman had di dunia. Jadi ketika dosa besar, ketika ada lafaz laknat di situ, ya, ketika ada lafaz laknat, sebagaimana ketika Nabi SAW berbicara tentang riba, ya, kan beliau mengatakan la'anallahu, atau dalam hadis la'ana Rasulullah, Rasul SAW melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, yang memberi makan riba, wa katibahu, pencatat riba, wa syahidaihi, dan dua orang saksinya, wa qala, dan beliau mengatakan hum sawa, mereka semua sama, itu sama dalam mendapatkan dolar. Dalam Pak dosa. Jadi ada 3 ciri ya. Ciri yang keempat, Bapak Ibu. Ciri yang keempat itu kalau ada lafaz pelaku keluar dari Islam. Nggih. Contohnya apa? Datang ke dukun, itu kan dikatakan apa? Kalau dia bertanya tok, tidak diterima salatnya selama 40 abad. Nggih. 40 hari. Tapi kalau dia membenarkan, maka dia telah kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ciri kelima Bapak Ibu, dosa besar itu ada pernyataan bahwa pelaku bukan dari golongan umat ini. Seperti Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan mereka, bukan dari golongan kami, kan begitu. Oke. Kemudian yang keenam, tadi kan lima, ada lafaz bahwa Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari pelaku. Ini berlepas diri dari pelaku. Jadi Nabi itu mengatakan aku berlepas diri. Nanti ada hadisnya kepada orang yang bundeli jenggotnya, kemudian diputer, disambung ke petek ini nih, apa petek ya namanya ya. Nah itu kan nanti ada hadisnya Pak. Kalau tujuannya memang untuk iftikhar, untuk berbangga-bangga, sombong, maka itu Nabi SAW berlepas diri dari pelaku, termasuk yang menggauli istrinya pada dubur, juga yang menggauli istri ketika hamil apa haid. Kalau hamil boleh enggak? Malah enggak pakai perai. Nah ini Bapak Ibu definisi dosa-dosa besar. Kalau tadi dikatakan bahwa dosa kecil bisa terhapus secara otomatis, kalau dosa besar itu butuh taubat secara khusus. Nggih. Butuh taubat secara khusus. Nanti panjenengan ketika di rumah silakan buka kitab Riyadhus Shalihin, Pak, Bu. Punya Riyadhus Shalihin buat di rumah. Nggih, itu buka bab taubat. Nanti di situ Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan syarat-syarat tobat. Ada tiga. Jadi kalau dosanya ini antara kita dengan Allah Ta'ala, syaratnya cuma tiga, Pak. Ketika tobat itu yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua, al-azmu ala adami tikrar, berazam untuk tidak mengulang. Okay. Dan yang ketiga, al-iqla', meninggalkan. Jadi syarat tobat ketika dosanya antara dia dengan Allah Ta'ala, pertama adalah apa tadi? Menyesal, an-nadam. Yang kedua, berazam untuk tidak ulang. Yang ketiga, meninggalkan. Kalau satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tobat tidak diterima. Tetapi kalau dosanya ini berkaitan dengan Bani Adam, di samping tiga syarat pertama, Pak, ditambahkan syarat yang keempat, yaitu minta kehalalan. Minta apa? Kehalalan. Jenengan ngutang kepada orang, Pak. Sudah punya uang buat bayar, enggak bayar, bayar. Istighfar terus, ya enggak diterima istighfar sampai bayar dhisik. Gitu. Jadi nanti banyak orang itu muflis, bangkrut atau pailit pada hari kiamat itu karena mereka memiliki dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Makanya hati-hati gitu. Nah, kalau orang meninggal dunia, Pak, sudah bertaubat dari dosa-dosa besar ini, kalau memang sesuai dengan syarat-syarat tadi, diterima sama Allah Ta'ala. Diterima sama Allah Ta'ala. Makanya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan Bani Adam, kan banyak sekali pernah pinjem, jadi pinjem tidak balik-balik sampai mati gitu kan. Pernah hutang, tidak bayar, itu bahaya. Nah, orang itu yang janji misalkan kepada pembantunya, nanti nih hari raya tak tambahi gajimu, tak kayak THR, tidak dikasih-kasih. Nah, punya pegawai atau punya kuli atau punya apa, anak buah kerja, wis wayahi bayaran enggak dibayar-bayar, itu kan. Padahal kan Nabi mengatakan uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa arqum, berikan kepada apa, kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Nanti enggak wis kering no, malah wis ya sudah lama. Jadi sebelum kering nangkekno, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ini banyak, Pak. Kadang-kadang ini bagi orang yang mungkin kerja sebagai macam-macam lah. Apakah dia sebagai tukang las di pesune, gaweane pager ya cepetan. Barang pager sudah dipasang enggak bayar-bayar. Kadang orang itu dipanggil tukang renovasi rumah misalnya ya. Renovasi rumah ini habis berapa? Digarap, selesai gak bayar-bayar, Pak. Tagihannya gak dikekekno. Ini dari sisi pemilik rumah. Cuma kadang-kadang ada pemborong itu sing nakalan juga. Gorong mari ditinggal melayu dhisik, makan uang haram itu, Pak. Bahaya. Kalau gak tobat, wah bahaya. Nah, kalau tobat yang berkaitan dengan Bani Adam, ya balikno dhisik barangi. Nah, ini sekarang marak ya yang namanya jual beli online kan. Kan kita kan enggak tahu barangnya, Pak. Foto toh, iya kan? Dan juga dalam Islam itu orang yang menjual itu kan harus miliknya kan. Kadang-kadang orang itu jual gambar, Pak, gitu loh. Ketika ada pembeli baru digolek noh. Nanti bae enggak ada barangnya. Nah. Atau kadang-kadang gambare wapi, sing teko enggak sesuai dengan gambarnya. Kan ada juga. Nah, ini hati-hati jangan sampai kita itu makan barang milik orang hutan, ya orang hutan, milik orang. Nggih. Itu bahaya nanti di hari kiamat. Ini untuk dosa-dosa yang besar di bawah syirik. Kalau tobat diterima oleh Allah Ta'ala, Pak. Tapi kalau tidak tobat, keburu mati naudzubillah. Nanti kata Allah, liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapapun yang dia kehendaki. Kalau memang orangnya ini tauhidnya kuat, besar, bisa saja dosa-dosa besar itu ya terampuni karena tauhidnya, Pak. Begitu. Tetapi kalau memang tauhidnya itu enggak baik-baik amat, tapi dia ahli tauhid, enggak sampai musyrik gitu. Tapi ada dosa-dosa banyak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membuatnya mampir ke neraka dulu sesuai kadar dosanya, setelah beberapa saat baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, untuk ahli tauhid Bapak Ibu, yang kemarin kan sudah kita bahas ya pada bab sebelumnya. Orang yang masuk surga itu kan ada masuk surga sempurna, ada masuk surga tidak sempurna. Yang masuk surga sempurna itu masuk tanpa azab, tanpa hisab, celing langsung gitu. Nah, tetapi ada juga ahli tauhid itu masuk surga tapi tidak sempurna. Masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka, ya sesuai dengan kadar dosanya masing-masing, Pak. Semakin banyak dosanya, maka semakin lama juga kadar dia nginep di neraka. Naudzubillah, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan saya dan panjenengan semua dari neraka. Jadi satu hari neraka itu 1000 tahun loh, Pak. Jenengan hidup-hidupnya berapa tahun paling lama? Di sini ada yang punya 100 tahun? Betul wonten nggih. Ada paling sepikun. Ya, tetapi ada juga orang-orang yang 100 tahun tapi masih dijaga Allah taala ada gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati, umur-umur umatku baina sittina wa sab'ina sana, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza umma, dan sedikit yang melewati keduanya. Ada yang sampai 80, 90, 100 sampai kan jarak. Rata-rata 60, 70. Apa mana yang dimakan itu kimia-kimia, nggih. Cepat rusak ginjile. Apa mana kena vaksin bisa ndak sih? Tambah sembuh kalau kena vaksin. Ya, jadi itu Bapak Ibu, nggih. Jadi orang itu juga pola makan juga mempengaruhi loh. Ada orang itu minumnya kerating deng terus. Delok lah gak suwi gitu kan. Orang itu pekerjaannya keras terus, nggih. Ya ngapunten, kayak kuli bangunan sik enom-enom sik kuat-kuat, Pak gitu. Tapi kalau sudah lama nggih ngapunten gitu. Makanya ya dijaga juga. Dan pola makan yang dimakan juga berbeda. Saya itu kan punya orang apa, teman orang Arab, Pak. Kalau orang Arab itu kan ketika makan kan enggak ada nasi tadi pagi, sekarang dimakan tuh enggak mau mereka, pokoknya panas dimakan gitu. Nah, ketika tahu orang Indonesia pancene gak di duwe, ya mereka suge-suge kan ya. Itu kadang-kadang nasi kemarin sih diinget itu dia komentar begini. Nah, ini panganan ini kan dia mana cili-cili. Enggak ada yang panjang umur katanya gitu. Ya memang jadi ini juga harus dipelajari ya. Jadi kayak umur semakin 40 ke atas, 50 ke atas dihindari opo sing enggak boleh dimakan. Makan harus dikit-dikit aja gitu kan. Dulu saya pernah itu ketemu jamaah kemana-mana bawa aqua. Waktu itu Clio belum ada. Jadi para jamaah itu minumnya total, Pak. Jenengan kok minum aqua sendiri enggak mau minum total? Waduh, Ustaz, kalau minum total totalan malah. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu nggih dijaga. Maksudnya umur kita itu, Pak, rata-rata adalah 60-70 tahun saja. Kita enggak mungkinlah sampai 300 tahun itu, bukan umatnya Nabi Nuh juga ya. Kita juga bangsa manusia, bukan bangsa jin. Jin ngono 2000-3000 umurnya gitu kan. Nah, kalau kita ya tadi itu. Makanya sabar, beramal dan hati-hati jangan sampai masuk neraka. Karena satu hari di neraka itu 1000 tahun. Bayangkan kalau seseorang 3 hari saja, Pak. Ya Allah, 3000 tahun. Dan ini ya piye rupane gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj, ayatnya jenengan cari sendiri berapa itu, dari awal sampai akhir dibaca lah ketemu nanti. Jadi Allah mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Rabbmu ka'alfi sanah ya punten bismillah ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari yang kalian perhitungkan. Jadi panjang Pak, na'udzubillah, nggih, lama. Nah, ini yang mesti kita takuti dari ayat ini. Kenapa kita harus takut syirik, Pak? Karena syirik itu enggak akan diampuni Allah taala gitu. Nah, betapa bahayanya kalau orang itu enggak ngerti itu syirik, Pak. Mungkin orang itu ngerti syirik itu dosa besar, pelakunya enggak akan diampuni Allah taala kalau mati tanpa tobat. Tuh, cuma gambaran dan contoh-contoh syirik itu orang enggak ngerti, Pak. Kalau enggak belajar, itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kenapa? Cek ngerti mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, ya kan? Ini semua diketahui lewat ilmu. Nah, orang tidak mau belajar, piye ngerti ini, gitu kan? Masalah riba saja itu kan banyak orang tidak ngerti, Pak, kalau riba itu haram. Baru tahu ketika dia itu ngaji, ya Allah, biar nggak ngerti yo, ini barang-barang riba kabeh, gitu kan ya? Ya, tapi kalau nggak ngerti, kemudian ngerti yang dulu-dulu biarlah berlalu. Cuma yang setelah itu jangan diulangi lagi, kan begitu, Pak? Nah, ini bahaya. Coba orang-orang itu yang buka-buka warung gitu kan. Itu saya pernah diceritani, Pak, ada orang mudik itu bawa cowek ambek ulek-ulek. Tahu cowek nggih? Sama ulek-ulek. Iki lho apa digowo emak apa dibawa ke mana-mana ini lho. Ini senjata kuwi kalau ini gak payu iki, jangan dikatanya gitu, Pak. Itu ada enggak begitu yang penyet-penyet itu lho, tapi enggak semua. Nggih, memang gitu. Kadang orang pergi ke pasar punya toko itu kan banyak cerita itu. Sampai kok tutup terus. Loh iya, tak aku lo enggak tahu tutup gitu. Kadang-kadang orang itu buka toko di depannya lo kok seperti gerajen wapi gitu, kayak gunung begitu kan. Kapan masangnya? Kadang-kadang kayak ada gabah atau rumput yang terbakar banyak, bekas bakaran rumput. Itu pasangan itu, Pak. Ya kiriman. Kiriman rezeki. Nah, itu ada kayak begitu itu. Orang mah gitu tuh ada. Ya Pak Haji, Pak, pelakunya itu ngakunya haji, ya haji musyrik gitu kan. Nah, ini yang kita harus hati-hati, banyak orang enggak ngerti, Pak. Nanti ada hadisnya di sini kita pelajari, kalau ada seorang sahabat saja enggak ngerti, maka bagaimana yang bukan sahabat kayak kita-kita gitu. Makanya belajar aja ngerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengunjungi seorang sahabat, Pak, sakit. Kemudian pada baunya itu ada halqotun min sufr. Halqa itu apa? Lingkaran, gelang, min sufr, dari kuningan. Nabi bertanya, ma hadhihi, ini gelang apa? Ya kan, beliau kan enggak mau menjas ya. Jadi beliau takok, ini gelang, mungkin kayak apa, cek tambah ganteng atau apa, kan beda lagi, Pak. Ya, jadi mungkin kadang-kadang cek enak soalnya apa, nah gitu loh. Ditanya, kan rupanya dia menjawab minal wahina ya Rasulullah, ini gelang untuk menyembuhkan penyakit wahina yang menimpa lengan saya wahai Rasul gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa, Pak? Inzaha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang ini enggak nambah kepadamu kecuali sakit. Bahayanya wa innaka law muttani, kamu mati, wa hiya alaika, dan gelang ini ada padamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan beruntung. Kenapa, Pak? Karena musyrik. Musyrik itu selama-lamanya dalam neraka. yang ada kemungkinan keluar dari neraka ke surga itu cuma ahli tauhid. Ahli tauhid itu lawannya ahli syirik. Nah, jenengan gimana mau menghindari syirik kalau enggak ngerti model syirik? Pernah dengar enggak Pak Panjenengan ketika berbicara di masyarakat dengan orang-orang, wah, gak ono satpam wis kecolongan omaku. Pernah dengar enggak? Itu syirik itu, Pak. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Sama dengan orang yang bilang, loh ini waya hujan soalnya bintang ini pas nangkini. Itu berarti menisbatkan nikmat yang berupa hujan kepada bintang. Wong sing turunnya hujan lo Allah Ta'ala, kok bintang jari ini dapuranmu itu. Jangan ditiru. Ini banyak Pak. Panjenengan ada enggak yang enggak pernah menemukan di pertigaan, perempatan jalan, bunga-bunga gitu? Ada yang enggak pernah melihat? Semuanya pernah melihat ya? Itu apa tujuannya itu Pak? Ya, itu syirik itu. Kadang-kadang melewati jembatan Suramadu, melewati tempat tin. Lah bopian iku tandin-tandin niki lho, pamitan nang bayi padahal bayi gitu kan. Tukang, Pak. Kadang-kadang disuruh merobohkan bangunan, Mbak. Putuni pamit, Mbak. Sering enggak melihat gitu, Pak? Itu syirik itu semuanya, ya Allah. Ini ngakunya muslim, Pak. Makanya jangan dikira bahwa orang muslim itu enggak mungkin musyrik. Enggak, muslim itu musyrik ada. Ada muslim musyrik, ada muslim kafir, ada muslim munafik, ada muslim mukmin. Gitu. Nah, kita ini ya jangan sampailah, dan na'udzubillah kalau kita muslim yang munafik atau muslim musyrik, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua muslim yang beriman. Loh Ustaz, jangan ngawur sampean ngomong ke ada muslim kafir itu gitu. Allah lah berfirman, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Artinya apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah. Beriman enggak? Beriman. Illa wa hum musyrikun, kecuali mereka itu musyrik. Beriman kepada Allah Ta'ala tapi musyrik. Kemudian dulu ayatnya sudah pernah kita baca ya, surat Al-An'am. Di sini sudah kita baca ini. Maksudnya kalau jenengan sudah mempelajari sudah hafal ayatnya, Pak. Nggih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa lam yalbisu, kemudian tidak nyampur imanahum bidzulmin, iman mereka dengan syirik. Maknanya apa? Ada enggak orang beriman tapi nyampur imannya dengan syirik? Ada. Kata Allah, orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, kata Allah, ulaika lahumul aman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Gitu. Ya makanya kita harus senantiasa belajar dan belajar, cari apa saja sih macam-macam syirik itu, Pak. Pangapunten, sekarang kan ada usum yang namanya sedekah bumi ya. Itu apa namanya itu, Pak? Jadi orang bilang gitu, lo enggak apa-apa tradisi mbahmu kuno. Itu syirik itu, bumi lo kan dewa bumi berarti, iya kan? Mestinya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan banyak sedekah, banyak zakat, banyak ibadah, kok malah ditaruh di bawah gunung, ditaruh di kuburan, melakukan macam-macam. Itu katanya tradisi. Ya tradisi syirik ya tinggalkan gitu loh. Nah ini banyak orang enggak ngerti, Pak. Malah enggak ngerti, malah yang berusaha untuk nuturi orang biar enggak begitu malah dimusuhi gitu loh. katanya anti toleransi lah, radikal lah, macam-macam lah gitu. Ya kalau seperti itu ya jenengan ya bismillah pelan-pelan berusaha pokoknya keluarga itu gimana biar tidak musyrik. Begitu Bapak Ibu, okay? Jadi naudzubillah. Ini tentang syirik. Dalil yang kedua Bapak Ibu, perkataan Nabi Ibrahim ayat 35 ya, dalam surat Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan dalam doa beliau wajibubni wabaniya annabudal asnam, hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, panjenengan tahu gak Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya pada bab kemarin itu kan Allah memuji Nabi Ibrahim dengan mengatakan inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu imam qanitan yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Qanitan lillahi hanifan, lurus, enggak pernah belok syirik. Ditegaskan sama Allah walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik. Panjenengan tahu Pak, Nabi Ibrahim itu tidak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali karena membela tauhid. Tahu kan ayat setelah ayat kursi itu kan? Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Iya. Iqala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Berapa itu? Surat kursi. Qala diambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Pancen ini kami bilang, goblok itu repot Pak. Namanya lah iso dewe-dewe gitu kan. Dan Nabi Ibrahim gak kehilangan akal. Ya wis, dia gendeng pancen ini, itu pinter-pinter gitu kan. Akhirnya bilang apa? Allah itu mendatangkan matahari dari timur. Saya kita ke alam ke barat. Fabuhital ladzi kafar, langsung bingung wong kafir itu kata Allah Ta'ala. Nah itulah, dia enggak punya jalan Pak. Akhirnya kan Nabi Ibrahim kan itu ya mau dibunuh segala macam, diusir. Nah kemudian yang lainnya ketika jelas-jelas apa? Ketika semuanya mau menghadiri perayaan kan, Nabi Ibrahim diajak pura-pura sakit. Bila mengatakan ini sakit, aku sakit. Ketika ditinggal semuanya pergi, langsung ambil kapaknya Pak ke tempat ibadah itu, diperkuli semua yang namanya berhala-berhala itu, dibiarkan yang paling besar. Ketika mereka datang, loh kok Tuhan ini mesti remuk kabeh gitu kan. Wah ini Ibrahim ini. Dalam surat Al-Anbiya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, sopo sing ngelakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami. Qalu inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Oh kami mendengar ada pemuda namanya Ibrahim. Fa'tu bihi, ayo kawan rene. Nah dibawa Pak Nabi Ibrahim santai. Takon sing paling gede iku lho sing gawa perkul. Nek memang mereka yang sudah hajar itu bisa ngomong gitu ya. karena mereka nggak bisa jawab, pak ngamuk aja main okol, main dengkul gitu loh. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar. Nah, pelajarannya di sini pak, Nabi Ibrahim padahal beliau pahlawan tauhid ini nggak pernah mengatakan aku loh nggak mungkin musyrik, aku dan keturunanku loh nggak mungkin musyrik, wahai seorang nabi, nggak pernah begitu pak. Kalau Nabi Ibrahim saja sangat takut kepada syirik, maka akankah kita itu yang tidak lebih baik dari Nabi Ibrahim merasa aman-aman aja? Wah, enggak mungkin lah anakku musyrik, aku udah gede, ngerti-ngerti dewe. Ya enggak, memang anak impian itu Nabi apa? Ajari pak, bahaya ini. Nabi Ibrahim saja mengatakan, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Gim-gim itu yang memulai perangnya itu harus nyembah ke berhala dulu, ada enggak? Gim seperti itu, halo? Ada ya? Jangan pernah main tabu kok bilang ada. Nah ini ya masalahnya sekarang itu orang tua tuh gak ngerti BHP kok kepinteran anak ini. Ya jadi bapak ibu perhatikan yoga-yoga panjenengan itu ya, kalau main gim juga perhatikan ya, dibatasi lah juga main gim, main. Saya jadi ingat dosen saya itu pak bilang begini, syababul yaumikal jubnah, pemuda hari ini itu kayak keju jubnah. Kenapa keju? Tadhubu tahta syams, meleleh ketika terkena matahari. Coba jenengan dulu perhatikan, jenengan dulu lulusan SD lah wis nikah sih nggih Pak Khairul Tereng. Lulusan SD itu harus nyambut gawe macam-macam panas sekarang lo. Lulusan S1 lo, numbah sepatu gak iso. Ya, malah ada cerita itu yang cerita itu dia tuh sudah mau ngelamar pak S1 gitu kan, mau ngelamar. Cuma bapak itu ngerti mesin duit perusahaan. Nah anaknya ini ngajak bapak gitu lo. Nah yang punya perusahaan bilang, enggak tak terima lah, mau menerima rebe ngono. Bapak ngono enggak apa-apa gitu katanya. Jadi ya gitulah, jangan sampai kita itu menjadikan anak-anak kita itu enggak mandiri, Pak. Ini enggak mandiri. Jangan dikit-dikit. Pokoknya gimana lah gitu ya. Insyaallah sampai di sini pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu. Monggo Pak Khairul. Berkaitan dengan musyrik. Ada sekarang misalkan gelang atau kalung yang untuk mengobati itu. Iya. Percaya untuk mengobati suatu. Iya. Jadi Pak Khairul ini bertanya tentang gelang. Kalau tadi kan ada sahabat yang pakai gelang kuningan dan Nabi SAW mengatakan itu adalah syirik. Terus bagaimana dengan gelang dan kalung hari ini, ngaten ya? Yang mungkin katanya batu gio atau ada unsur magnetnya gitu, itu gimana? Syirik apa enggak? Nah, kalau memang secara uji laboratorium punya daya magnet yang bisa mengurangi rematik, Pak. Memang betul seperti itu, kalau dipakai nanti bisa mengurangi rematik segala macam, hilang-hilang kesemutan. Tidak ada unsur jin sama sekali dan cuma sarana kesembuhan dari Allah Ta'ala. Memang secara medis ini memang ada unsur begitunya, ya insya Allah tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu batunya ponari itu. Masih ada ponari itu pak. Oke. Nah kalau ada orang begini bilang Pak Zainal, Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Bah mau ngobati orang dengan tai kambing, dengan kotoran sapi, kan juga bisa sembuh. Kalau Allah berkehendak ngobati dengan batunya ponari, kan jadi sembuh? Kan tidak menjadi masalah. Kalau orang bilang gitu gimana jawabannya? Itu ucapan seperti itu benar apa salah? Dalam? Gak ada tes uji nyali. Ya jawabannya gini aja pak. Nah kalau memang Allah itu maha kuasa menyembuhkan apapun lewat benda apapun, lalu apa pian kok jauh-jauh pergi ke Jombang ngobati koral nang ngarepe masak pirang-pirang kok gak iku wae. Ya gitu pak jawabannya itu. Nggih, kayak orang yang juga kadang-kadang ziarah kubur ya, pergi kemana-mana, ke wali kemana-kemana, katanya itu mengingat mati. Nah, kalau memang sama-sama tujuannya untuk mengingat mati, lah pokok ado-ado wong nang ngene tangga sebelah kono ya akeh kuburan, iya kan? Jadi pergi jauh itu ndak ada motifnya kecuali kesyirikan, Pak, gitu. Kalau memang murni untuk menambah iman, biar ingat akhirat, ingat mati, kuburan di sebelah-sebelah apa? Desa kan banyak. Itu di sana ada kuburan, lah bukan kuburan kono wae. Lah kok harus nang Ampel, nang kiri, nang Tuban sana ya, nang ini Jawa Barat sana. Itu kan penyempelan namanya. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihlah safar tidak sangat ditekankan kecuali kepada tiga masjid. Al Masjidil Haram ya. Wa masjidi hadza dan masjidku ini. Masjid apa, Pak? Ar-Rahman. Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa dan Al Masjidul Aqsa. Malah para ulama itu kalau orang itu memfokuskan safarnya itu untuk mengunjungi kuburan Nabi itu syirik, Pak. Enggak boleh, enggak diperintahkan. Tapi kalau sampai di Madinah, kebetulan ketika sudah sampai di Madinah, ya mumpung di sana tak salam nang Nabi sekalian, nah itu enggak menjadi masalah. Kadang-kadang termasuk syirik juga orang itu ketika Pak Khairul mau berangkat umrah, aku titip salam nang Nabi ya, gitu. Uang nanti dalam pembahasan ini, Pak, itu kita berucap salam, selawat kepada Nabi itu loh, dimanapun berada itu loh sampai. Karena Allah memiliki malaikat khusus yang menyampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak Zainal, nggih. Ada seorang yang datang ke seorang kiai. Nggih. Nggih. Ada masalah apa? Keluarga apa anaknya yang nakal. Nggih. Itu ternyata dari pengalaman tersebut anaknya sembuh. Sembuh. Di kiai itu bukan bisa membuka, saya tidak bisa membuka amalan. Tapi yang saya amati kadang memberikan satu garam, garam ini sebar atau minum atau mungkin Okay. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu yang kedua dari Pak Zainal ini. Ada seorang itu punya masalah, terus datang kepada kiai terkenal, punya khodam, punya jin. Lalu semuanya kita berditatangi Pak Zainal ini, doa remak tak iya. Jadi orang meskipun kiai, kalau punya khodam itu bukan kiai tapi kikun, kiai dukun gitu loh. Kalau jelas-jelas jelas dukun itu. Jadi kalau sudah tahu ini kiai punya jin banyak gitu kan, terus datang, itu bah sembuh atau tidak sembuh tetap dia sudah syirik kepada Allah Ta'ala. Hadisnya man ajaka hinan au arrofan, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal ya, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepadanya, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan ucapannya, disuruh minum ini dilakoni, suruh nebar garam dilakoni, suruh nyembelih pitik ireng yatim dilakoni. Ya memang pitik itu kan ada akte kelahirannya, Bu, jadi ketahuan yatim piatu atau enggak itu tahu gitu. Nah, disuruh melakukan ini itu dilakoni. Kalau seperti itu kata Nabi, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sembuh atau tidak sembuh anak itu ketika tahu bahwa ini adalah punya khodam, jelas itu dukun, Pak. Enggak ada dalam syariat Islam koniku duwe kanca jin itu enggak ada, Pak. Nabi Muhammad itu loh punya teman jin, tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman punya teman jin, tidak ada. Malah para sahabat itu ketika mereka perang mati syahid, Pak ya, ketika perang itu mereka itu enggak pakai gawa jimat, ilmu kebal, enggak, malah dilek mati kan. Gitu loh. Jadi ini sudah kesyirikan sudah. Tapi lo ustaz sembuh, coba lihatin 10 tahun lagi, enggak karu-karuan nanti. Sembuhnya sekarang dok Pak, karena pasti itu pakai jin. Dan apapun yang pakai jin itu cepat atau lambat pasti ada efek sampingnya. Gitu, ya harus tahu itu. Memang ya kadang-kadang orang itu Pak ketika panik ya, ketika panik, dan ini kan berkaitan dengan pembahasan bulan lalu ya, yang ada meteor jatuh, kemudian Said bin Jubair bertanya, kok kemudian dia minta ruqyah, apa dalilmu kok minta ruqyah? Karena kadang-kadang orang ketika panik Pak, sakit keras, itu kadang-kadang meskipun tahu tapi saking paniknya melakukan perbuatan yang diharamkan gitu loh. Nah, jadi Pak Zainal sehat nggih? Itu hukumnya tetap haram, enggak boleh, ya. Dan itu bukan kiai, itu dukun namanya. Kalau kiai murni itu ngajarkan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau didoakan biasa enggak menjadi masalah, gitu kan? Kalau bawa bayi, bawa anak, didatangkan kepada orang yang kelihatan soleh, minta doa, tidak menjadi masalah. Karena itu dulu juga dilakukan para sahabat, gitu kan. Tapi kalau disuruh mendem ini, mendem itu, nyebar ini, nyebar itu, nah itu nanti delon lah ulumanya jintok, gitu. Disuruh puasa, gih, suruh puasa, puasa mutih gitu kan, atau disuruh baca Ya Latif 500.000 kali tiap malam apa jam 1 enggak pakai sempatan gitu kan kadang. Ya itu enggak boleh, gih. Jadi kalau memang kita tahu itu adalah dukun maka jangan datang. Tapi kan sembuh itu kebetulan dan sementara, Pak. Nggih, sembuh itu kebetulan dan sementara. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.